طيب بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. طيب تمسك الحديث الحادي عشر حديث كسبلاس عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين متفق عليه. Dari Muawiyah yakni ibn Abi Sufyan radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man disini syartiyah ya, barang siapa yang yuridillahu bihi khairan, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan pada seseorang tadi khairan, kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang tadi faqih, yakni paham ya, fid din, dalam urusan agamanya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kita lihat keterangan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah pada hadis Muawiyah ini. Di hadis ini hadis yang singkat, insyaallah mudah menghafalnya. Kata beliau rahimahullah, hadal hadithu min a'zami fadailil ilm. Hadith ini ya, kandungannya diantaranya menerangkan tentang min a'zami fadailil ilm, diantara paling agungnya keutamaan ilmu. Baik, sebagaimana kita ketahui telah datang yakni ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, termasuk diantaranya ya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memerintahkan nabinya untuk minta tambahan kecuali tambahan ilmu. Faqul rabbi zidni ilma, menunjukkan bahwa ilmu adalah perkara yang sangat agung ya, karena nabi diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan padanya. Demikian juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ahlul ilm, para ulama, sebagai saksi-saksi yang Allah jadikan ya, akan perkara paling agung yang dipersaksikan, ini tentang tauhidullah. Ya, Allah jadikan mereka sebagai saksi-saksi dari kalangan hamba-hambanya, dari manusia. Ya, sebagaimana pada firman-Nya, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Ya, dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi dan dia adalah ya paling agungnya saksi tentunya. karena dia zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Soalnya kita ketahui, ya, sebuah kesaksian atau persaksian akan diterima jika datang dari yang mengetahui suatu perkara yang dipersaksikan. Nah, kita ketahui bahwa tidak ada, ya, yang lebih mengetahui tentang segala sesuatu dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang maha mengetahui tentang segala sesuatu, dan di sini Allah menjadi saksi akan perkara paling agung, yakni tentang perkara tauhid. Kemudian, ya, bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, kemudian para malaikat. Saksi berikutnya yang Allah jadikan saksi akan tauhidnya adalah para malaikat. Kemudian wa ulul ilm, dan orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, jadi dari kalangan manusia. Jadi mereka para nabi dan atba'ihim, para pengikut mereka. Oleh itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, seandainya ada di kalangan manusia yang setara dengan mereka, para ulama, orang-orang yang diberi ilmu, atau mendekati kedudukan mereka, ya, niscaya Allah akan menjadikan, ya, orang-orang yang selain, ya, ulul ilm tadi, yang kedudukannya setara atau mendekati kedudukan mereka, akan dijadikan pula sebagai saksi. Ketika tidak ada yang selain mereka yang Allah sebutkan, ya, sebagai saksi-saksi dari kalangan manusia, menunjukkan akan agungnya kedudukan ulul ilm, para ulama. Kemudian ada pun dari hadis, ya, di antara yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu adalah hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bahwa ilmu yang Allah karuniakan kepada seorang merupakan kebaikan, ya, walaupun sedikit. Ya, karena kita ketahui pula bahwa ilmu yang bermanfaat walaupun sedikit, yakni ilmu yang diiringi dengan amalan, ini akan memberikan kebaikan kepada hamba tadi. Kemudian wafihi, kata beliau, dan di dalam hadis ini diterangkan annal ilma nafi'a alamatun ala sa'adatil abdi wa anna Allah arada bihi khairan. Di hadis ini menunjukkan bahwa ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu syariat ini yang diiringi pemiliknya dengan amalan, itulah ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu tidak diiringi dengan amal, justru ini akan menjadi bencana, ya, bagi pemiliknya. Jadi ilmu yang tidak diiringi dengan amalan, ini akan menjadi bencana bagi pemiliknya, dan dia terus-menerus dalam keadaan seorang yang jahil. Ya, meskipun memiliki maklumat yang banyak, ya, ditanya tentang ini tahu, tanya ini itu tahu, ya, bisa menyebutkan dalilnya, tapi ketika dia tidak mengamalkan ilmunya, bahkan menyelisihi ilmu yang dia miliki, maka dia senantiasa dalam keadaan apa? Jahil. Ya. Oleh karena itu, sebagian pihak merasa heran, aneh, ketika Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah, ya, menyebut tentang keadaan Dr. Muhammad Ibn Hadi dengan menegaskan ma'indahu ilm, ya, dia enggak punya ilmu. Katanya, oh, ini kok aneh penilainya, padahal ini bukan sesuatu yang aneh, ya, karena orang yang memiliki pengetahuan yang tidak diiringi dengan amalan, hakikatnya dia orang yang tidak berilmu. Ya, telah disebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu, bagaimana kalam dari as-salaf, ya termasuk di antaranya adalah sahabat Abu Darda radhiyallahu an, ya ma zala al-alimu jahilan hatta ya'mala bima alima. Senantiasa seorang yang memiliki memiliki ilmu itu, dia dalam keadaan jahil, dalam keadaan bodoh, hatta ya'mala bima alima, sampai dia mengamalkan apa yang diketahui. Ya, jadi selagi seorang pengetahuan yang dia miliki tidak diiringi dengan amalan, maka dia dalam keadaan jahil. Ya. Kemudian kata beliau, faida amila bima alima sara aliman. Ya. Maka di saat seorang mengamalkan apa yang dia ketahui, baru di situ dia dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Ya, di sini penting bagi kita semua sekali lagi untuk bersemangat di dalam mengamalkan ilmu, karena itulah hakikat ilmu yang akan bermanfaat bagi pemiliknya. Oleh karena itu, ya, sebagaimana pada akar Al-Imam Ahmad, ya, al-ilmu la ya'dilu syai'un ya in sahhat atau liman sahhat niyatuh. Ilmu adalah amalan yang sangat utama yang tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun bagi yang benar niatnya. Ketika ditanya bagaimana yang dimaksud benar niatnya, idza nawa bi ilmihi araf al jahli an nafsihi wa an ghairihi, apabila dia berniat di dalam menuntut ilmunya untuk mengangkat kebodohan dari dirinya, apa itu bentuknya, ya, mengamalkan apa yang dia ketahui, ya, kemudian wa an ghairihi, dan mengangkat kebodohan dari yang lainnya, ya, dengan cara berdakwah, mengajak manusia untuk beramal dengan ilmu. Ini amalan yang menjadikan kenapa tidak ada amalan lain yang bisa mengalahkan menuntut ilmu, yakni dengan syarat niat untuk mengangkat kebodohan khususnya dari dirinya, kemudian dari orang lain. Jadi di sini katakan bahwa ilmu yang bermanfaat merupakan alamah, yakni tanda ala sa'adatil abdi, yang menunjukkan akan kebahagiaan hamba tadi. Ya, bahagia di dunia, ya, sebelum kebahagiaan di akhiratnya. Tayyib. Kemudian wa anna Allah arada bihi khairan, dan ini juga sebagai alamat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada diri orang tadi. Dan khairan di sini lafaz yang nakirah pada konteks syarat, yang menunjukkan ya kandungan maknanya yang umum. Ya, maknanya bahwa sedikit pun dari kadar ilmu yang dimiliki oleh seorang itu tetap merupakan kebaikan bagi orang tadi. Ya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu syariat ini. Ya. Jadi seandainya seorang diberi karunia ilmu sedikit tetapi dia mengiringi dengan amalan, ini sudah merupakan kebaikan yang sangat besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada orang tadi. Ya. Bahkan pada kondisi fitan, ya, fitnah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya yang jujur, yang berusaha untuk betul-betul mengamalkan ilmu yang dimiliki, walaupun pada kadar ilmu yang sedikit yang dia miliki, Allah akan menyelamatkan itu. Dan sebaliknya, ya, mereka yang tidak jujur dengan ilmunya, meskipun mereka mungkin kalau ditanya, ya, tahu jawabannya, tetapi pada kondisi yang semisal itu, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik untuk orang yang seperti itu bisa dengan ilmunya yakni selamat dari fitnah. Ya, bahkan tidak sedikit, ya, dari orang-orang yang semisal itu justru menjadi pengobar fitnah. Kemudian kata beliau selanjutnya, wal fiqhu fid dini yashmalu al-fiqh fi usulil imani wa syara'il islami wal ahkami wa haqa'ikil ihsan. Al-fiqh fid din, pemahaman di dalam urusan agama ini mencakup pemahaman dalam usulil iman, ya, pokok-pokok keimanan. Pokok-pokok keimanan itu ada 6, ya, sebagaimana pada hadis Jibril, ya, rukun iman 6, sebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, hingga iman kepada takdir. Nah, dia memahami dengan benar terkait dengan keimanan pada 6 perkara pokok tersebut nih, dengan rinciannya bagaimana iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang meliputi iman akan keberadaannya, iman kepada rububiyahnya, iman kepada uluhiyahnya, iman kepada al-asma dan sifatnya. Yang sekali lagi, tentu yang namanya iman tidak lepas dari amalan. Ya, oleh karena itu kalau seseorang hanya sebatas pengetahuan semata, kalau ditanya tentang bagaimana iman kepada Allah, bisa menjawab. Ya, apa itu tauhid rububiyah, dia bisa menjawab. Tauhid uluhiyah bisa menjawab. Tauhid al-asma wa sifat bisa menjawab. Tetapi tidak diterapkan, ya, dari apa yang dia ketahui tersebut, ya, tentu yang seperti itu bukan ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini didahulukan oleh beliau rahimahullah bahwa pemahaman tentang usulul iman, ya, ini perkara yang sangat penting. Bahkan masalah pokok-pokok keimanan atau akidah ini, ya, sebagian ulama seperti Al-Imam Abu Hanifah, ya, menyebutnya sebagai al-fiqhul akbar, ya, fikih yang besar, yang agung. Menunjukkan di sana ada fikih asghar, ya, yang di masa kita dikenal dengan ilmu fikih itu, ya, tentang ahkam ibadat, ya, hukum-hukum ibadah, ini apa hukumnya, ya, baik itu terkait dengan, ya, ini rincian-rincian ibadah, ya, ini di sisi mereka para ulama disebutkan dengan al-fiqh al-asghar. Kenapa demikian? Ya, dikarenakan seseorang yang mengetahui rincian yang detail tentang fikih-fikih ibadah, ya, mengerti bagaimana tata cara sholat Nabi, ya, bagaimana cara puasa, tetapi dia jahil tentang perkara akidah, ya, atau waliyazubillah berakidah-akidah yang sesat, ya, maka tidak ada manfaat dari apa yang dia ketahui tentang fikih ibadah tadi, ya, karena termasuk di antara sebab diterimanya suatu amalan adalah jika didasari dengan i'tiqad yang sahih, akidah yang benar. Ya. Jika akidah seseorang menyimpang, maka sekali lagi, ya, dia tidaklah pengetahuan-pengetahuan yang luas tentang fikih ibadah akan memberikan manfaat. Coba kita lihat misalnya. Di antara tokoh-tokoh, ya, kelompok sesat, misal Ikhwanul Muslimin, ya, ada yang memiliki pengetahuan yang luas tentang fikih ibadah. Contohnya misalnya Said Sabiq, ya, punya kitab namanya apa? Fikih Sunnah. Dia bisa mengarang kitab itu. Ya. Tetapi karena, ya, tidak memiliki akidah yang sahih, berapa banyak di antara kandungan kitab itu, ya, yang semestinya disahihkan, didhaifkan. Ya. Kenapa? Karena lemahnya dan permasalahan apa? Akidah. Ya. Lemahnya masalah akidah ini akan membuahkan sikap meremehkan perkara syariat dan mengikuti apa? Hawa nafsu dan apa yang sesuai dengan, ya, ra'yu pendapatnya. Ya, sehingga bagi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, bukan perkara berat untuk menyelisih ayat atau menyelisih hadis. Ya, jika itu ayat yang tidak mungkin dikatakan ini ayatnya lemah, ya, hadis mungkin bisa, misalnya. Maka ditahrif, diselewengkan maknanya. Ya, jika hadis, ya, sangat mungkin seorang untuk mengatakan, oh hadisnya lemah. Sebagaimana apa yang terjadi pada seorang yang bernama Muhammad Zahid Al-Kauzari. Ya, salah seorang yang menjadi mufti di masa Kesultanan Turki Utsmani. Syekh Al-Albani rahimahullah menyebut bahwa orang ini sebetulnya bisa dikatakan di masanya orang yang paling ngerti tentang hadis. Ya. Tashihan wa tad'ifan. Jadi untuk ini hadis sahih atau dhaif. Tapi karena akidahnya menyimpang, dia bermahaman sufi. Ya. Maka tidak berat baginya, ya, untuk mensahihkan hadis yang dhaif bahkan palsu dan mendhaifkan hadis yang sahih hanya semata untuk membela mazhabnya. Ini di sini sekali lagi menunjukkan tentang bagaimana pentingnya untuk kita betul-betul memahami permasalahan iman, permasalahan akidah dengan sebenar-benarnya dan mengamalkannya, karena inilah yang akan membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa syara'il islami wal ahkam. Berikutnya, ya, masuk dalam cakupan al-fiqh fid din adalah memahami syariat-syariat Islam dan hukum-hukumnya, ya, sebagaimana pada rincian tentang rukun Islam yang 5, ya, yang dijelaskan pada ulama dengan apa yang kita kenal di masa ini dengan kutubul fiqh, ya, kitab-kitab fikih. Itu merupakan rincian dari rukun Islam yang 5. Adapun kitab-kitab akidah, ya, sekali lagi ini rincian dari rukun-rukun Islam yang rukun-rukun iman yang 6. Ya, seperti itu. Ini kutub-kutub akidah. Dalam kutub-kutub fikih, sekali lagi rincian dari rukun-rukun Islam yang 5. Baik. Nah, pengetahuan tentang perkara fikih yang kaitannya dengan syara'il Islam dan ahkam ini juga perkara yang sangat penting. Dan tentu, ya, fikih yang ada pada ahli sunnah wal jamaah adalah fikih yang berdasarkan kepada dari dalil Alkitab dan as-sunnah serta pemahaman apa? As-salaf, ya. Bukan sebagaimana yang terjadi pada selain mereka yang isinya hanya sebatas pendapat-pendapat manusia, ya, yang tanpa didukung dengan dalil. Kemudian wa haqa'iqil ihsan. Demikian pula, ya, cakupan dari fikih fid din, ya, pemahaman dalam permasalahan agama adalah mengetahui tentang hakikat-hakikat ihsan, ya, sebagaimana ini terangkum dalam hadis Jibril ketika Nabi SAW ditanya oleh Jibril yang datang dalam rupa seorang pemuda, bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, dan bertanya tentang ihsan. Di mana ihsan ini adalah kedudukan yang tertinggi di dalam syariat kita, ya, yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Ihsan dalam bentuk ibadah kepada Allah, yakni anta amudallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan engkau melihatnya. Jadi ini keadaan seorang yang betul-betul bersemangat di dalam menempuh apa saja yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan Allah ridai. Dia terus berusaha mencari, tidaklah ada peluang untuk beramal kecuali dia akan menempuhnya. Ya. Kemudian tingkatan yang lebih rendah, yakni fa illam takun tarah, jika engkau ini tidak bisa untuk melihatnya, dan manusia selagi hidup di dunia ini tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam takun tara fa'innahu ya Rabb. Maka hendaklah engkau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatmu. Ya, jadi jangan sampai engkau melakukan sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, karena Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melihatmu. Ini tingkatan yang di bawahnya, yaitu bagaimana seorang berusaha untuk menjauhi hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah. Adapun yang lebih tinggi yang sebelumnya, dia bukan hanya sekedar menghindar dari apa yang akan mendatangkan murka Allah, tetapi bersemangat di dalam menempuh apa saja yang Allah cintai. Yang ini tentunya sekali lagi kedudukan yang sangat tinggi. Dan tidak akan seseorang bisa sampai pada tingkatan ihsan ini kecuali tentunya orang yang benar-benar memiliki akidah yang lurus, akidah ahli sunnah wal jamaah, karena dia ya mengetahui tentang zat yang dia ibadahi dan apa yang telah dikenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim ataupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini juga menunjukkan bagaimana pentingnya ya memahami tauhid al-asma wa sifat, karena ini akan menyampaikan seorang hamba kepada derajat ihsan. Kemudian kama fi selanjutnya kata beliau, fa inna ad-dina yashmalu ats-tsalatsata kullaha, karena sungguhnya agama ini ya meliputi tiga perkara itu seluruhnya. Yani ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, ihsan, iman, Islam dan ihsan oleh Jibril alaihi salam, maka untuk kita mengetahui bahwa sungguhnya tiga perkara ini merupakan tingkatan agama Islam ini, ya, tingkatan agama Islam ini. Dan seluruh cabang-cabang atau perkara-perkara yang ada di dalam syariat Islam ini tidak lain kecuali merupakan bagian dari tiga perkara pokok tersebut. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya ya kepada Umar bin Khattab yang hadir di majelis tersebut, atadri manis sa'il, kau tahu siapa yang bertanya tadi ya setelah perginya, maka dijawab oleh Umar, Allah wa rasuluhu alam, ya, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, sungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari urusan agama kalian. Menunjukkan dari sini bahwa tiga perkara yang ditanyakan oleh Jibril terkait dengan iman, ihsan, ya, dan Islam ini merupakan perkara agama ini seluruhnya. Kemudian berikutnya, kama fi hadis Jibril lama sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anil imani wal islami wal ihsan, sebagaimana pada hadis Jibril, ya, diistilahkan dengan hadis Jibril, ya, dan ini yang masyhur meskipun kita ketahui yang meriwayatkan ini siapa? Umar bin Khattab, karena kandungan hadis tersebut menjelaskan tentang pertanyaan Jibril kepada Nabi. Dikenalah hadis Jibril. Ya, sebagaimana istilah hadis bitaqah, karena di dalam hadis ini dijelaskan tentang apa? Bitaqah, kartu yang dimiliki oleh seorang hamba yang ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah ini menjadi sebab keselamatan hamba tadi dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ajabahu sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jawaban atas pertanyaan dari Jibril tadi, bihududiha, dengan batasan-batasannya. Ya, ini yang dimaksud dengan rukun-rukunnya. Fafassara al-imana bi usulihi sittah, Beliau menjelaskan tentang keimanan dengan rukun-rukun yang enam. Fafassar al-Islam biqawa'idihi al-khams. Beliau menjelaskan sallallahu alaihi wasallam tentang Islam dengan kaidah-kaidahnya yang lima, yakni rukun-rukun Islam yang lima. Kemudian wafassar al-ihsan, dan beliau menjelaskan ihsan bi an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahwa Dia senantiasa melihatmu. Ini istilahnya ihsan dalam ibadah kepada Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa ihsan ya mencakup pula di dalamnya adalah ihsan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, ihsan kepada hamba-hamba Allah. Apa itu bentuk ihsan berbuat baik kepada hamba-hamba Allah? Ya, disebutkan oleh para ulama meliputi tiga perkara. Ya, tiga perkara. Yang pertama adalah bazul ma'ruf. Ya, bazul ma'ruf artinya berupaya untuk memberi, mencurahkan bahkan ya kebaikan yang bisa dilakukan untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Kemudian yang kedua, kaful adza, menahan diri dari gangguan terhadap hamba-hamba Allah. Ya, dan namanya gangguan tidak boleh dilakukan walaupun terhadap orang-orang selain kita, yakni orang-orang kufar. Ya, mereka tidak boleh diganggu. Baik. Kemudian yang ketiga masuk dalam cakupan al-ihsan adalah talaqatul wajhi. Ya, yakni berwajah cerah, ceria. Ya. Ini baik cakupan ihsan kepada hamba-hamba Allah. Jadi terangkum dalam tiga perkara tersebut. Oleh karena itu, hukum asal ketika kita berjumpa dengan manusia adalah ya menunjukkan wajah yang senang, cerah ya ketika bertemu dengan mereka. Terkecuali ada sebab-sebab yang diperintahkan oleh syar'i untuk menyelisihi hal tadi. Ya. Yang kesemuanya tentu diniati dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya فيدخل في ذلك التفقه في العقائد ومعرفة مذهب السلف فيها والتحقق به ظاهرا وباطنا. Masuk dalam cakupan yani al-fiqh fi din, ya, pemahaman terhadap urusan agama adalah at-tafaqquh. Ini berusaha untuk tafaqquh, yakni memahami, berusaha untuk memahami fil aqaid, masalah-masalah akidah. Ya, yang sekali lagi diingat bahwa pokoknya ada berapa? 6, ya. Rukun iman yang 6 itu merupakan pokok-pokok akidah. Kemudian wa ma'rifatu madhhabis salafi fiha. Dan mengetahui bagaimana madhab salaf yang merupakan madhab yang hak. Ya, dalam masalah-masalah akidah tersebut. Kita harus betul-betul memahami. Karena pada dasarnya, ya, dalam kita beragama adalah mengikuti apa yang datang dari as-salaf. Ya, masuk dalam cukupan salaf tentunya terdepannya adalah siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat beliau. Sehingga tidaklah kita berakidah ya dengan suatu perkara pun kecuali dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu, mazhab salaf atau mazhab ahlus sunnah wal jamaah ya di dalam beragama ini, yakni ya jadi mengikuti dari apa yang datang ya dari Alkitab, kemudian As-Sunnah, baru setelah itu meyakininya, ya. Jadi tidak berkeyakinan dulu, nanti baru cari, ya, cari dalil. Itu adalah langkah ahlul ahwa wal bidah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, yakni mengikuti dari apa yang datang di Alkitab dan Sunnah, kemudian meyakininya. Kemudian setelah mengetahui bagaimana mazhab salaf di dalam permasalahan akidah ini, ya, kemudian wa tahaqququ bihi zahiran wa batinan, makna at-tahaqquq yakni merealisasikan, mengamalkan dari apa yang menjadi keyakinan as-salafus salih tersebut, ya, setelah diyakini kemudian diamalkan secara lahir dan batin, ya, diamalkan secara lahir dan batin. Jadi apa yang ditampakkan oleh badannya, oleh amal-amal anggota badannya, itulah yang diyakini di dalam hatinya. Kemudian tidak hanya sebatas itu seorang di dalam memahami urusan agama, ya. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ma'rifatu madzahibil mukhalifin, dia juga harus mengetahui tentang madhab-madhab yang menyelisihi, yakni menyelisihi madhab salaf, menyelisihi madhab yang hak. Dia harus tahu. Ya, oleh karena itu, diingat dalam masalah itu, bahwa tidak mungkin seorang betul-betul berpegang dengan madhab salaf dengan sebenar-benarnya tanpa dia mengetahui madhab yang menyelisihinya. Karena bisa saja seorang dikarenakan kejahilan terhadap madhab yang menyelisihi madhab salaf, ya, dia menganggap itu sebagai bagian dari mazhab salaf. Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau, ya, memberikan jawaban solusi, ya, ketika terjadi khilaf dengan berpegang pada sunnah beliau dan sunnah para khulafaur rasyidin, beliau mengingatkan akan perkara apa? Bid'ah. Ya, tidak mungkin seorang akan betul-betul berpegang dengan sunnah tanpa dia mengetahui perkara bid'ah. Jadi sini penting bagi kita. Kenapa, ya, kita, ya, perlu untuk mempelajari bagaimana kesesatan orang-orang Jahmiyah, kesesatan, ya, orang-orang Khawarij, kesesatan orang-orang Murji'ah, kesesatan orang-orang Mu'tazilah, ya, kesesatan, ya, termasuk yang di masa kita orang-orang Haddadiyah. Ya, kenapa kita harus mengetahui? Supaya jangan sampai kita berkeyakinan tentang sesuatu yang dianggap itu adalah akidah Ahlus Sunnah, ternyata bukan dari akidah Ahlus Sunnah. Ya, ini pentingnya. Kemudian wa bayan mukhalafatiha lil kitab wa sunnah, serta kita berusaha untuk memahami penjelasan tentang sisi penyelisihan dari madhab-madhab yang menyelisih itu terhadap Alkitab dan As-Sunnah. Di mana sisi penyelisihannya? Tidak hanya sekedar kita mengatakan Khawarij sesat, ya, Mu'tazilah sesat, ya, kemudian Jahmiyah sesat. Kalau ditanya apa sih kesesatannya, pokoknya saya dengar dari Ustaz itu sesat kelompok itu. Ya, tidak benar yang seperti itu. Terlebih lagi sekali lagi di masa kita, kelompok-kelompok yang menyimpang ini memakai baju baru. Ya, kita tidak mendapati mungkin di masa kita ada sebuah organisasi atau kelompok yang menamakan diri Jahmiyah, Khawarij, ya, meskipun hakikatnya akidah mereka ada yang tersebar, ya, maksudnya ganti nama, ganti baju, ya, 50 meter lagi Khawarij, tidak ada kan seperti itu, ya, meskipun mereka pemahaman Khawarij mengkafirkan yang selain golongan mereka. Baik. Jadi sini sekali lagi penting bagi kita, ya, untuk kokohnya, ya, pemahaman kita terhadap agama ini, yang ini merupakan keselamatan, ya, kita di dunia dan di akhirat, di dunia dari kesesatan dan di akhirat dari azab neraka, adalah dengan memahami apa yang datang dari salafus salih, ya, kemudian mengamalkannya dan memahami apa yang menyelisih, ya, mazhab salafus salih untuk kita menjauhinya. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini yang sementara kita pelajari. Ada pertanyaan? Ya. Yeah. Kalau seorang makmum yang dia masuk terlambat, seumpama salat maghrib, pas rakaatnya dua kan hanya takbir, dia lupa berdiri. Tapi sudah berdiri ingat itu gimana? Lanjutkan atau? Baik, pertanyaannya, seorang masbuk, ya, seorang terlambat. Baik, dia mungkin mendapatkan rakaat terakhir ya, kondisinya. Iya, mendapatkan satu rakaat yang semestinya ketika dia menyempurnakan kekurangannya, setelah ya ini menyelesaikan rakaat kedua, duduk untuk tasyahud awal. Tapi dia lupa, kemudian berdiri. Nah, terkait dengan berdiri di sini ada dua kondisi. Kalau dia sudah sempurna berdirinya, jadi sudah tegak berdiri, maka dia melanjutkan, ya, tidak duduk kembali. Tayib, ya, karena ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah, ya, ini berdiri lupa, ya, untuk tasyahud awal. Beliau tidak duduk kembali, tetapi melanjutkan. Kemudian setelah itu, ini berarti kan rakaat ketiga, ya. Rakaat ketiga dia duduk tasyahud akhir, ya, tanpa tasyahud awal. Sebelum salam, sujud sahwi. Sujud sahwinya dilakukan sebelum salam karena ada kekurangan pada salatnya tersebut, yakni tasyahud awal, yang ini tertutupi dengan sujud sahwinya tadi, ya. Jadi dilakukannya sebelum salam. Apabila dia lupanya dalam perjalanan, yakni perjalanan berdiri, ya, masih belum berdiri sempurna, ya, sudah teringat, maka dia duduk kembali untuk tasyahud awal. Duduk untuk tasyahud awal, ini yang periwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian setelah duduk tasyahud awal, berdiri untuk rakaat ketiga, ya. Kemudian setelah itu, yakni dia tasyahud akhir, kemudian salam, ya. Setelah salam, dia sujud sahwi. Jadi akhiri kembali dengan salam. Kenapa sujud sahwinya dilakukan setelah salam? Karena ada tambahan, ya. Tambahannya yang mana? Yakni berdiri tadi, ya. Berdiri yang betulnya belum waktunya untuk berdiri. Baik. Kenapa sujud sahwi? Kan tidak ada kekurangan, karena sebab apa tadi? Lupanya tadi. Ini Allah. Jadi apabila terjadi kekurangan, ya, sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, dan itu bisa nutupi apa yang menjadi kekurangan pada salatnya tadi. Ada perkara yang hukumnya wajib. Baik. Allah alam, ini terkait dengan jawaban pertanyaan tadi. Mungkin ada yang ditanyakan dari jawaban tadi, atau ada yang tidak setuju? Salatnya itu kan, tapi setelah salat itu kan duduknya kan tawaruk, itu menempel di. Terkait dengan duduk, ya, duduk di dalam salat, hukum asalnya semua duduk di dalam salat itu adalah iftirash, ya. Ya, iftirash itu seperti duduk tasyahud awal. Kecuali yang datang keterangan di situ duduk, ya, yang berbeda seperti duduk pada tasyahud akhir dengan tawaruk itu. Oleh karena itu, kalau misalnya pada duduk, ya, sujud sahwi ini kan ada duduk di antara dua sujudnya juga, ya. Ya. Nah, sebagaimana ya ini umumnya duduk di antara dua sujud seperti itu. Allahu a'lam. atau yang tentang puasa orang istri itu kan, kalau dapat seperti itu selama masih mampu itu nyawar dengan puasa begitu. Baik. Terkait dengan wanita yang hamil atau menyusui, kaitannya itu ya. Karena kalau masalah yang lain terkait dengan orang tua tidak ada khilaf kan, seperti itu. Orang tua yang masih sadar tapi sudah lemah fisiknya, dia membayar fidyah sebagaimana orang yang sakit yang secara perhitungan medis ya kemungkinan untuk sembuhnya susah. Ya sementara sakitnya berkaitan dengan puasa ya. Jadi bukan sakit-sakit yang tidak ada kaitan dengan puasa. Wanita yang hamil atau menyusui yang berat dengan puasa, karena baik itu terkait dengan dirinya ataupun terkait dengan janin atau bayinya atau terkait dengan dua-duanya. Baik. Ya, mungkin yang masyhur di sini ada dua pendapat, meskipun di sana ada yang pendapat yang ketiga yang bergabung, ya sudah dia itu bayar puasa ya sudah tambah dengan fidyah seperti yang disebut Al-Imam Sa'di rahimahullah. Kalau kekhawatirannya karena dua sisi, ya mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan bayi, jadi bayar fidyah dan juga mengqadha. Mereka yang berpendapat mengqadha, membayar dengan puasa, ya karena alasannya kondisinya seperti kondisi sakit, dikiaskan dengan sakit, ya, ya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah. Karena ada masanya seorang tidak hamil ya, tidak menyusui, kali itu berarti dikiaskan dengan orang yang sehat dan mampu. Tapi dan khilaf ini sebetulnya sudah ada di zaman sahabat. Kemudian mereka yang menyatakan bahwa wanita yang hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan, ingat ya, kalau orang hamil atau menyusui tidak ada masalah, tetap dia wajib untuk berpuasa. Ini yang menghadapi masalah. Apa yang semestinya dilakukan? Asar yang sahih dari Ibnu Umar, demikian juga Ibnu Abbas, dua sahabat tersebut, yakni memerintahkan untuk membayar fidyah. Ini sahih dari keduanya ya. Nah, ketika Ibnu Umar mendapati yakni jariyah ya budak wanitanya mengalami kesulitan dengan kondisi hamilnya, diperintahkan untuk membayar fidyah. Demikian juga yang terjadi pada Ibnu Abbas. Sekarang ya kita lihat pengkiasan dengan orang sakit ini apakah tepat atau tidak, kan seperti itu ya. Yang pernah kami dengar di keterangan seorang ulama di masa kita, Syekh Nizar Al-Hashimi ya, Sudani, beliau menyatakan kalau seorang yang hamil atau menyusui ya dikiaskan dengan orang sakit, secara tinjauan kias ya, ini keterangan beliau ya, ini enggak benar. Kenapa? Karena namanya hamil ya, ini adalah karunia ya, bukan musibah. Tidak ada orang hamil yang tahur insyaallah ya. Jadi tidak dengan sakit, Sehingga kalau dikiaskan dari sisi ini enggak pas. Terlebih ya datangnya asar yang sahih dari dua sahabat tadi yang menunjukkan bahwa masalah hamil atau menyusui dan kesulitan yang dihadapi oleh orang yang hamil atau menyusui dalam puasa itu bukan masalah yang muncul baru-baru ini. Seperti itu. Sehingga wallahu alam. Ya kalau saya secara pribadi dan keluarga ya memilih pendapat fidyah ini. Pendapat membayar fidyah. Adapun yang berpendapat tadi membayar qadha dengan qadha, ia menyatakan kalau kondisinya ya belum mampu maka tidak menjadi dosa ya, andai pun misalnya sampai kemudian meninggal dalam keadaan ya masih menanggung utang tadi, karena kayak batasnya ya kapan dia mampu untuk membayar, di situ dia punya kewajiban untuk membayarnya. Tapi ini kaitannya dengan masalah tadi ya, dan setiap orang ya beramal dengan apa yang dia yakini dalilnya lebih kuat ya, berdasarkan ya keterangan dari para ulama, dan ya untuk jangan sampai dalam ini apa yang diserahkan dengan talfik, yakni cari mana yang enaknya dan yang gampangnya dan seperti itu. Nah, gitu. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.